Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. At-Tawwabir Rahim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang Maha memberikan taubat dan Maha pengasih. Al-Ghafurul Afuwul Wadud. Dialah yang Maha pengampun, Maha pemaaf, dan yang mencintai dan dicintai. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Sampai akhirnya Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله semoga salawat salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Dengan izin Allah, pada tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Maret 2019, kita kembali mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak akan pernah kehilangan hikmah seperti lautan yang luas yang tidak bertepian, ikannya beragam, perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya tak pernah habis diambil oleh manusia. Maka semoga apa yang kita pelajari menjadi bekal untuk kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Menjadi penguat hati kita dalam menjalankan syariat Allah Jalla Jalaluh. Karena perjuangan dan pengorbanan Rasulullah SAW tiada henti. Kita sampai kepada pembahasan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita telah mengambil hampir 20 atau 20 lebih pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu belum selesai, belum tuntas. Kita akan lanjutkan hari ini, kemudian kita akan sampai ke kota Madinah bersama baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan dibaca. Fikih Sirah Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. 20 Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah berkata, apabila Allah hendak menampakkan kemuliaan Nabi dan walinya dengan sifat-sifat yang sempurna, maka Allah menyertakan di dalamnya orang-orang yang kurang dalam sifat itu dari orang yang siap untuk kesempurnaan. Yang ada dalam banyak hal yang datang dalam Al-Qur'an. Di antaranya ketika Allah hendak menampakkan kemuliaan Nabi Adam atas para malaikat dengan kelebihan ilmunya dan diajari oleh Allah nama-nama segala sesuatu. Kemudian Allah menguji malaikat dengan menanyakan nama-nama tersebut. Malaikat tidak mengetahuinya, sehingga Nabi Adam memberitahukan nama-nama tersebut. Lalu malaikat pun tunduk karena ilmunya, sehingga mereka mengetahui keutamaan Adam dan kemuliaannya. Barakallahu fiik. Ini sunnatullah. Jadi, ya, dalam kehidupan dunia ini, kadangkala kalau kita ingin menunjukkan keutamaan seseorang, kita kumpulkan dia dengan orang-orang yang kurang sempurnaannya, lalu kita tunjukkan kesempurnaannya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, di hadapan sahabat-sahabat senior yang mereka sejatinya kurang nyaman dengan kehadiran bocah yang masih muda belia. Sahabat-sahabat yang senior mengatakan, kita juga punya anak seperti dia gitu loh. Kenapa kok dia yang tidak kumpul di sini sedangkan anak-anak kita tidak? Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas. Bukan di atas anak-anak seumuran dia. Bahkan dengan orang-orang yang lebih dewasa dari dia. Ditanya tentang firman Allah SWT, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Tentang apa nih Allah berbicara? Semuanya berusaha untuk memberikan jawaban. Terakhir yang ditanya adalah Abdullah bin Abbas. مَا تَقُولُ يَا بْنَ عَبَّاسِ. Apa pendapatmu tentang ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berbincang tentang ajalnya Nabi Muhammad SAW yang sudah dekat. Kata Umar bin Khattab, aku tidak tahu kecuali apa yang kau ketahui. Di situ keutamaan Abdullah bin Abbas tampak dan tidak ada lagi protes-protes dari orang-orang yang awalnya memprotes. Seperti kejadian Nabi Adam alaihissalam. Awalnya para malaikat kurang suka. Ketika ditunjukkan keutamaan ciptaan Allah ini selesai. Mereka akhirnya tunduk karena ilmu yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam. Nah, dilanjutkan. Ketika penduduk bumi tidak mau menolong Nabi, sementara Nabi dikeroyok oleh musuh-musuhnya dan mereka membuat makar besar untuk mencelakainya, maka Allah Ta'ala menolongnya dengan pertolongan yang ajaib. Sesungguhnya pertolongan Allah yang Maha Esa terhadap Nabi-Nya yang telah dikepung musuh-musuhnya. Makarnya yang kuat, tipu dayanya yang maksimal untuk menampakkan petaka seberat-beratnya. Maka pembebasan Nabi SAW dari semua itu merupakan kemenangan yang paling besar. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam situasi ini, yang Allah mencela penduduk bumi lalu mengatakan, Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawhu wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Barakallahu fiik. Di sini ada terjemahan yang kayaknya salah ketik ya. Maka Allah menurunkan apa? Maka Allah menurunkan? Keterangannya. Bahasa Arabnya apa? Fa'anzalallahu sakinatahu. Artinya sakinah apa keterangan? Ketenangan. Aywa. Jadi ketenangan. Allah menurunkan sakinahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nampak sekali bagaimana keutamaan Rasul SAW. Musuh-musuhnya berusaha untuk menyelakai dia. Dan tidak ada satupun yang membantu Nabi SAW. Lalu Allah membantunya. Seperti itu pula dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai ke lautan, nggak bisa lagi Nabi Musa mau bergerak di depan lautan dan di belakang tentara Fir'aun. Di situ Allah menunjukkan kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW, tatkala tidak ada satupun yang menolong Nabi alaihissalam. Tatkala orang-orang musyrikin yang mereka telah bersatu padu untuk membinasakan Nabi alaihi salatu wasallam, ternyata mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ketahuilah jamaah, ketika Allah mengatakan wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa dan maha banyak hikmah. Apapun yang menimpa kita, yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru dunia, maka itu hendaklah membuat mereka sadar untuk kembali kepada Allah Jalla Jalalu. Yang kita perlukan pada saat ini adalah pertolongan Allah. Bukan bicara teknologi, bukan bicara ya persatuan, yang lainnya. Semua itu faktor pendukung. Tapi faktor utamanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita membikin atau menjadikan Allah peduli sama kita. Kalau kita masih banyak dosa, kita tidak bertauhid, kesyirikan masih merajalela, maka bersihkan bumi Allah dari kesyirikan. Ajak manusia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tatkala itu Allah akan turunkan pertolongan kepada kita. Barakallahu fikum. Taib. Yang ke-21. 21. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah membandingkan antara keluarnya Musa alaihi salam dari Mesir dengan keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Dan balasan keduanya, Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir karena mengkhawatirkan dirinya dan kaumnya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khawatir diketahui musuhnya. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan oleh Musa alaihi salam. Akan tetapi kemenangan untuk Rasul dengan perbuatannya sendiri dan para sahabatnya. Melalui tangan-tangan mereka Allah menghukum musuh-musuhnya. Sedangkan kemenangan Musa dengan perbuatan Allah. Maka ini adalah pelajaran yang harus diambil manusia agar ia memperbaiki diri dan hatinya sampai masalah menjadi jelas. Subhanallah. Kita lihat tadi perbedaannya. Nabi Musa alaihissalam awal keluar ketika beliau berumur 30 tahun kira-kira. Beliau ketakutan. Kemudian beliau balik lagi berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa alaihissalam keluar dalam kondisi penuh ketakutan karena dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi pada akhirnya, happy ending itu buat orang-orang yang beriman, jemaah. Kita tinggal nunggu. Baik itu dengan usaha kita nantinya, Allah memenangkan kita. Atau Allah sendiri yang akan ngurusin. Nabi Musa alaihissalam, bukan dengan perbuatan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, terbelah lautan. Tapi ketika perang Badar, bagaimana Rasulullah SAW bersama 300 pasukannya menghadapi. Tapi itu pun tetap Allah kirimkan malaikat-malaikat yang menolong. Sehingga tugas kita adalah berusaha. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki. Karena kalau bicara kekuatan musuh, senantiasa kita lihat musuh itu selalu lebih besar jumlahnya, selalu lebih bagus persenjataannya, selalu lebih canggih teknologinya. Tapi kalau kita bersama Allah Jalla Jalaluh, kita laksanakan perintahnya, Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Mekah, dikejar-kejar oleh kaumnya, bersembunyi di Gua Thur, terus berjalan tidak di jalan yang biasa dilalui oleh para kafilah. Usaha itu dilaksanakan. Bukan berarti tatkala kita menghadapi musuh itu, karena kita gak perlu takut, ya kita hadapin saja. Tidak. Tetap adanya siasat yang perlu dijalanin, kehati-hatian yang perlu dikerjakan, itu diambil. Sisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam ketika keluar dari Mesir bersama kaumnya, beliau keluar dua kali. Keluar pertama ke Madian, sendirian belum menjadi Nabi SAW. Keluar kedua ketika pada masa penghancuran kaumnya Fir'aun. Dan ketika keluar malam hari itu, Nabi Musa menjalankan perintah Allah, suruh keluar, keluar sudah. Laksanakan perintah Allah. Jangan banyak tanya. Bagaimana dengan Fir'aun? Ada yang ngurusin Fir'aun. Engkau laksanakan tugasmu sebagai Musa dan kaumnya, Allah yang akan mengurusin urusan Fir'aun bersama kaumnya. Maka itu yang perlu kita hadirkan di diri kita. Kalau Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah akan membantu orang-orang yang beriman. Taib, yang ke-22. 22. Imam Bukhari mengeluarkan pendapat dalam sahihnya pada bab At-Tarikh, dari mana mereka memulai penanggalan Islam. Dari Sahil bin Sa'ad, dia berkata, tidak dihitung dari kenabian, tidak juga dari wafatnya. Bahkan dihitung dari permulaan hijrah ke Madinah, kedatangannya ke Madinah. Barakallahu fiik. Nah, ini berkaitan dengan tanggalan hijriah. Kita sebentar lagi akan membaca sesuatu yang menarik sekali. Proses penetapan tanggal hijriah. Agar umat Islam yang sampai hari ini masih berpatokan dengan tanggalan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Masehi itu artinya Kristus. Orang-orang Kristen itu tidak suka menyebut dirinya Nasrani. Mereka lebih suka menyebut dirinya Kristen. Apa bahasa Arabnya Kristen? Nah, apa bahasa Arabnya Kristen? Nasara. Kurang keras. Nasara. Enggak. Nasara itu bukan Kristen. Nasara itu bahasa Indonesianya Nasrani. Nisbat kepada sebuah negeri yang namanya Nazaret. Negerinya Nabi Isa alaihissalam. Terus Kristen bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Al-Masihiyah. Pengikut Isa Al-Masih. Al-Masih bahasa Indonesianya apa? Kristus. Yesus Kristus. Isa Al-Masih bahasa Arabnya. Dan penanggalan yang ada itu penanggalan orang Kristen. Iya memang. Mereka menetapkan awal penanggalan itu dengan lahirnya Nabi Isa. Dalam pandangan mereka yang dianggap anak Tuhan oleh mereka. Umat Islam tidak. Kenapa kita perlu berbincang ini? Karena ini simbol peradaban. Ketika kalender itu hidup dan dipakai, berarti peradaban itu sedang berkuasa. Peradaban itu sedang eksis di tempat itu. Makanya kita lihat di zaman Pak Harto, nggak ada kalender Cina. Kapan kalender Cina dipakai di Indonesia? Pada zaman Gus Dur. Ketika Imlek dijadikan salah satu libur nasional. Itu bukti kalau mereka eksis. Dan ada keberadaan mereka. Sedangkan kita umat Islam seharusnya menggunakan kalender hijriah ini. Nah, silakan dibaca. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sepakat pada tahun 16, ada yang mengatakan tahun 17 atau 18 pada masa pemerintahan Umar untuk menjadikan tanggal Islam dimulai dari tahun hijrah. Yang demikian karena Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu dihadapkan pada satu bukti atau dokumen untuk seseorang atas orang lain, yang di dalamnya dinyatakan pada bulan Sya'ban, Umar bertanya kepadanya, apa yang kau maksudkan bulan Sya'ban tersebut, bulan Sya'ban tahun ini atau tahun kemarin atau akan datang? Kemudian dia mengumpulkan para sahabat dan minta pendapat mereka untuk meletakkan penanggalan atau kalender agar diketahui jatuh tempo hutang-hutang dan lainnya. Oleh karena itu, ada yang mengusulkan supaya ditetapkan tanggal seperti tanggal orang Parsi. Tetapi Umar tidak menyukainya. Bangsa Parsi menentukan kalender berdasarkan raja-raja mereka satu persatu. Kemudian ada yang mengusulkan menetapkan tanggal berdasarkan kalender Romawi. Mereka menetapkan kalender berdasarkan Raja Iskandar bin Malbis al-Makaduni, Alexander Agung. Akan tetapi Umar pun tidak menyukainya. Yang lain mengusulkan menetapkan kalender berdasarkan Maulid Nabi. Yang lain mengusulkan dari diutusnya Rasul sebagai Nabi. Yang lain mengusulkan dari hijrahnya Nabi. Ada pula yang mengusulkan dari wafatnya Nabi. Oleh karena itu Umar radhiyallahu anhu tertarik untuk memulai kalender dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kemenangan dan tersiarnya Islam. Kemudian mereka menyepakati hal tersebut. Barakallahu fiik. Kita lihat. Ini enggak main-main, jemaah. Semua memiliki kalender. Orang-orang Persia punya kalender. Kapan dimulainya? Dari raja-raja mereka. Sedangkan Romawi tidak pakai kalender Masehi. Enggak pakai kalender Masehi. Sehingga kalender Masehi ini kan ketika yang dipakai kalender Masehi, maka ada sebelum Masehi. Apa yang dipakai orang sebelum Masehi? Sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam, orang pakai kalender apa? Ya tadi yang disebutkan, mereka punya kalender sendiri. Kalender Romawi mereka sudah memilikinya. Dan itu tidak pakai kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Karena kita tahu Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah Jalla Jalaluh, ada kekacauan di negeri yang di bawah kekuasaan Romawi. Sehingga enggak mungkin mereka pakai kalender Nabi Isa alaihissalam. Namun pada tahun 300-an Masehi sekarang, itu terjadi sebuah konferensi di Nisi atau Nikia di Turki pada waktu itu yang masih bernama Konstantinopel di bawah pemimpinan Romawi, yang mereka akhirnya rajanya itu memiliki iba kepada orang-orang Nasrani yang akhirnya dikumpulkan, kemudian mereka memiliki kesepakatan tentang, bukan tentang kalender masih, tentang urusan agama Nasrani bagaimana supaya mereka tidak saling bertikai. Dikumpulkan kelompok-kelompok Nasrani yang terpecah belah menjadi 72 golongan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya orang Romawi sebelumnya punya kalender sendiri. Bermula dengan apa? Dengan Raja Alexander Agung. Kemudian berubah. Romawi Eropa sekarang pakai kalender Masehi. Menandakan eksistensi agama Kristen di tempat itu. Tapi Umar bin Khattab tidak menyukainya. Sekarang bicara ijtihad kita ini. Kita ini jangan jadi ekor. Bukankah kita tahu sabda Nabi Muhammad SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kelompok mereka. Dan Rasulullah SAW mengatakan, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti itu gaya-gaya, cara-cara orang-orang sebelum kalian. Akan diikuti. Artinya, ucapan Nabi SAW ini adalah wanti-wanti buat kita, peringatan buat kita, jangan ikut. Kalian bakal ikut. Bakal terpengaruh. Maka berusaha untuk tidak ikut. Maka subhanallah, Umar bin Khattab tidak mau. Akhirnya sudah. Kalau gitu kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Kita bikin kalender sendiri. Tapi bikin kalender sendiri, pakai apa nih? Apa yang akan menjadi awal permulaan kalender umat Islam? Ada yang mengusulkan lewat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ditolak sama Umar bin Khattab, ya, enggak disetujuin. Ada yang lewat hijrahnya Nabi, ada yang lewat diutusnya Nabi Muhammad SAW, bahkan ada yang mengusulkan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab lebih tertarik untuk memulai kalender dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biasanya disebutkan tahun kedua minal hijrah. As-sanatu tsaniya minal hijrah. As-sanatul asyirah minal hijrah. Dari hijrah. Akhirnya dikenal dengan hijriyah. Baik. Lanjutkan. As-Suhaili menyebutkan, dan dalam firman Allah Ta'ala, min awwali yaumin, seperti diketahui bahwa itu bukan merupakan awal hari-hari semuanya, dan juga tidak menyandarkannya kepada sesuatu dalam lafaz yang zahir. Padanya dipahami kebenaran apa yang disepakati oleh para sahabat bersama Umar ketika bermusyawarah dengan mereka soal kalender. Maka bersepakatlah pendapat mereka bahwa kalender dalam Islam dimulai dari tahun Hijrah, karena ia adalah waktu kemenangan Islam, hari Allah memerintahkan Nabi dan mencanangkan masjid-masjid, hari menyembah Allah seperti yang Rasul kehendaki. Oleh karena itu, pendapat para sahabat ini sesuai dengan makna ayat yang zahir, nampak nyata ini. Kini kita mengerti dengan perbuatan para sahabat itu bahwa firman Allah dari hari pertama kali, bahwa maksudnya adalah Sebelum dilanjutkan, apa maksud dari hari pertama kali? Coba dibaca footnote-nya. 455. Maksudnya adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Nah, hari pertama, artinya hari pertama ini Suhail mengatakan tepat sekali para sahabat memilih hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah dalam Al-Quran Al-Karim menjadikan itu sebagai kalender sebenarnya. Ukuran hari. Disebutkan, min awwal yawmin, hari pertama. Jadi hari pertama itu dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu Masjid Quba dibangun ketika Nabi kita Muhammad SAW sampai ke kota Madinah. Tapi dilanjutkan, kini kita mengerti. Perbuatan para sahabat itu bahwa firman Allah dari hari pertama kali, bahwa maksudnya adalah hari itu adalah hari pertama kali dari kalender yang kita gunakan sekarang. Apabila para sahabat mengambil ini dari makna ayat itulah yang kita perkirakan, maka mereka adalah manusia yang paling mengerti tentang tafsir kitab Allah dan paling memahami dengan isyarat-isyarat Al-Quran. Jika hal tersebut berdasarkan pendapat dan ijtihad semata, maka telah diketahui hal itu dari mereka sebelum mereka bersepakat, dan diisyaratkan kepada kebenarannya sebelum mereka berbuat. Karena tidak masuk akal ucapan seseorang, saya melakukannya pada hari pertama, kecuali disandarkan kepada tahun atau bulan tertentu atau kalender tertentu. Sementara di sini tidak ada penambahan dalam makna, kecuali kepada tarikh kalender yang dikenal ini, karena tidak adanya indikator yang menunjukkan kepada lainnya, apakah indikator lafaz atau indikator situasi. Oleh karena itu, renungkanlah, di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang yang merenungkannya, dan terdapat ilmu bagi orang yang melihat dengan pandangan hatinya. Alhamdulillah. Jadi artinya, yang dilakukan para sahabat itu, bisa jadi mereka menyimpulkan dari ayat ini, dan bisa jadi tidak. Mereka berijtihad. Hanya saja ternyata ijtihad mereka sesuai dengan yang Allah sudah tetapkan. Bahwasanya kalender hijriah itu kalendernya umat Islam. Karena Allah mengatakan min awwal yaum, dari awal hari. Mana awal hari? Awal hari itu kapan? Awal hari itu adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita sebagai umat Islam jangan meremehkan kalender hijriah. Ya Ustaz, semua orang pakainya Masehi Ustaz. Nah, betul. Tapi paling enggak kita perlahan-lahan, dan alhamdulillah sekarang di HP sudah bisa kalender Hijriah plus kalender Masehi. Sehingga engkau pun bisa mengetahui hal itu. Baik, silakan dilanjutkan. Dari sini kita sampai pada kesimpulan. Satu, penetapan tanggal untuk tahun Hijriah didasarkan kepada ijma' atau kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum setelah bermusyawarah dengan Umar radhiyallahu anhu. Maka ini adalah hukum syar'i yang disepakati oleh sebaik-baiknya generasi. Nah, ijma' sudah, ini hukum syar'i. Kita jalanin. Hukum itu bukan hanya sebagai wacana. Kebanyakan kita menjadikan Hijriah ini wacana. Oh iya Ustaz, jadi ternyata penentuan hijriah itu dengan ijma'nya para sahabat. Ya, ana faham. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Tapi enggak dipakai itu kalender. Bukan itu tujuan kita. Baik, yang kedua. Dua, keputusan ini memiliki sandaran dari Al-Quran. di samping sandaran ijma' sahabat radhiyallahu anhu. Nah, artinya ijma' ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an Karim. Bahkan ada ayat Al-Qur'an yang mendukung hasil ijma' ini. Karena ada ijma' yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang menentang Al-Qur'anul Karim. Mereka membuat keputusan dari musyawarah mereka bahwa saya enggak boleh melakukan ini dan itu. Padahal itu bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Sedangkan penetapan kalender Hijriah sebagai awal tahun umat Islam itu ada dukungan dari Al-Qur'anul Karim. Tapi yang ketiga. Tiga, kalender Persia atau Persia dan Romawi telah diusulkan, tetapi mereka membencinya. Tapi pertanyaannya, apakah antum membenci kalender Masehi atau tidak? Ibu-ibu. Iya, Ustaz. Benci apa enggak? Iya, Ustaz. Orang itu menunggu awal bulan Masehi untuk gajian. Ibu-ibu nunggu awal bulan Masehi untuk dapat fulus dari suaminya. Jadi akhirnya memang dibikin orang itu cinta. Karena kondisi. Umar membencinya. Kepersia lah. Tapi akhirnya dalam hati kita, sebagian kita itu sudah, ya gak perlu diributkan lah Ustaz. Bukan masalahnya itu. Ini masalah eksistensi sebuah peradaban. Tapi kita akan lanjutkan. Yang keempat. Empat, alasan mereka memilih peristiwa hijrah sebagai awal tahun Islam karena dengan peristiwa itu Islam menjadi jaya. Nah, jadi penentuan kalender Hijriah itu bukan hanya sekedar ijma, bukan karena ada isyarat dari Al-Qur'an Karim, tapi memang karena ada alasan yang kuat. Yang alasan itu menjadi lebih tepat untuk memilih hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak dimulai dengan lahirnya Nabi SAW? Nabi lahir tidak langsung beliau menjadi Nabi. Beliau menjadi Nabi ketika umur 40 tahun. Kenapa beliau tidak, kenapa hari awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tidak dijadikan hari awal tanggal umat Islam? Karena pada waktu itu belum tampak Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tidak kelihatan. Ketika Nabi SAW hijrah, di situ nampak kejayaan Islam yang akhirnya terbedakan antara hak dan batil. Mulai terjadi beberapa pertempuran yang menunjukkan kebenaran agama Allah ini. Baik, lanjutkan. Fadhal. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai umat Islam adalah tetap menjaga tahun Islam yang ditetapkan berdasarkan ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terkait erat dengan hari Allah memuliakan Islam, hari kemerdekaan umat Islam, dan jauhnya dari sikap taklid dan ikut-ikutan kepada pihak lain. Nah, tunggu sebentar. Ada sesuatu. Nah, dengan hari Allah memuliakan Islam. Taib. Lanjutkan. Sesungguhnya yang paling menyakitkan adalah sebagian orang Islam lebih memilih kalender Nasrani. Tapi afwan, ini berkaitan dengan hari kemerdekaan umat Islam. Artinya kemerdekaan umat Islam dari tekanan orang lain ya. Yang awalnya ditekan di Mekah, ketika itu mereka jadi berlepas diri dari umat Islam. Kemudian kemerdekaan umat Islam menggunakan kalender sendiri, tidak menggunakan kalender orang lain, dan jauhnya dari taklid dan ikut-ikutan kepada pihak lain. Kalau kita pakai umpamanya kalender Romawi, ya berarti kita ikut-ikutan mereka. Kita tidak pernah berdiri sendiri. Tapi dengan umat Islam menentukan kalender Hijriah, maka di situ nampak umat Islam berdiri sendiri, tidak ikut-ikutan, tidak taklid, karena memang kita dilarang untuk mengikuti orang-orang lain. Taib, ada sesuatu yang paling menyakitkan. Syekh mengeluhkan. Padahal Syekh ketika menulis ini, menulis di Jazirah Al-Arabiyah, di Saudi yang mereka menggunakan kalender Hijriah. Tapi apa kata beliau? A. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam. Bahkan para sahabat telah membencinya. Imam Ahmad ditanya seseorang, sesungguhnya orang Persia itu memiliki hari-hari dan bulan-bulan. Mereka menemaninya dengan nama-nama yang tidak dikenal. Oleh karena itu, Imam Ahmad sangat membencinya. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa ia sangat membenci jika dikatakan Adharmah. Adharmah itu kayaknya nama bulan, bulan orang-orang Persia. Maka di sini, kenapa kita pakai kalender Nasrani? Apa hubungannya sama Islam itu apa? Apa hubungannya sama kita? Apakah ada ibadah kita yang berhubungan dengan kalender Masehi? Enggak ada. Kejayaan Islam yang berhubungan dengan Masehi? Enggak ada. Terus kenapa kita harus pakai kalender tersebut? Apa maslahatnya buat umat Islam? Imam Ahmad bin Hanbal membenci untuk menyebut bulan. Ya, waktu itu mungkin belum dipakai Masehi. Belum dipakai. Karena kita tahu yang dipakai pada masa itu mungkin daerah Syam, ya, daerah Syam walaupun sudah di bawah Romawi, tapi mereka punya kalender Romawi yang mereka pakai pada waktu itu. Sedangkan orang-orang yang berada di bawah kekuasaan Persia seperti Irak, Iran pada waktu itu, mereka lebih menggunakan kalendernya dan bulan-bulannya orang-orang Persia. Maka tatkala itu Imam Ahmad enggak mau. Marah kau yang dipakai bulan apa sekarang? Mungkin bulan Adharmah. Dan sebagian nama bulan itu ada yang menyebutkan itu nama dewa-dewa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. B. B. Penanggalan Nasrani tidak disandarkan kepada perkara syar'i. Juga tidak kepada kebenaran akli atau logika. Tidak juga pada perkara indrawi, tetapi didasarkan kepada perkara-perkara yang dibuat yang sebagiannya berbeda dengan sebagian yang lain. Nah, jadi penanggalan Nasrani tidak disandarkan kepada perkara syar'i. Bulan-bulannya tidak berdasarkan dengan bulan yang syar'i. Padahal namanya bulan itu seharusnya ikut rembulan. Bulan Sya'ban. Kenapa kita sebut bulan Sya'ban? Karena memang kita ikut rembulan. Tapi kenapa orang-orang yang Nasrani tidak ikut bulan? Kita tahu umpamanya mereka punya kalender Februari hanya sampai tanggal 28. Sampai kapanpun ya mereka hitungannya apa? Itu mereka bikin hitungan sendiri. Tapi rembulan seharusnya mengikuti rembulan. Dan secara logika ya, mereka juga gak masuk. Ya entahlah. Apa yang menjadi patokan mereka ketika menetapkan bulan-bulan tersebut. Mungkin perlu kita mencari tahu juga. Baca sejarahnya. Kenapa kok bisa pakai yang namanya Januari, Februari, Maret, April. Padahal kita tahu. Nabi Musa alaihissalam tidak pakai itu. Nabi Isa alaihissalam tidak pakai itu. Dan Bible yang disebut kitab suci mereka. Apakah tatkala menyebutkan bulan-bulan itu, mereka juga pakai bulan-bulan orang-orang Masehi yaitu dari Januari sampai ke Desember? Tidak juga. Kenapa jamaah? Ketika Anda berangkat ke Palestina, ternyata orang Palestina, orang Afwan, orang-orang Yahudi itu, mereka punya lebaran. Hari lebaran mereka itu pakai hitungan rembulan. Kapan lebarannya orang-orang Yahudi? Ya, Ma. Kapan? Muharram. Tanggal 10. Asyura. Tanggal 10 Muharram. Jadi ketika ditanya sama Nabi SAW orang-orang Yahudi di Madinah, kalian kenapa puasa tanggal 10? Artinya orang-orang Yahudi menggunakan kalender yang berdasarkan rembulan. Karena penetapan kalender berdasarkan rembulan ini jamaah, itu penetapan Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Allah sudah sebutkan. Coba dibuka. firman Allah Subhanahu wa taala di surat Taubah ayat 36 apa? Inna iddat asyhur Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di antara makna takwa menjalankan ayat ini. Ketika Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, kalian jangan mendzalimi diri-diri kalian di 4 bulan itu. Bulan apa itu? Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Maka bagaimana terjadi perubahan di agama Nasrani ini? Yang awalnya mereka, ini ketetapan pada hari penciptaan langit dan bumi. Yang artinya ketika Nabi Isa alaihissalam mendapatkan Injil, juga hukum-hukum yang berkaitan dengan waktu dan hari, itu juga menggunakan bulan-bulan ini. Baik, dilanjutkan. Akhirnya tanggal hijrah sangat erat kaitannya dengan ritual ibadah seperti puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari Arafah, Idul Adha, puasa tanggal 10 bulan Muharram, puasa hari-hari purnama, yaitu puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan, jika bulan ini tidak lagi disebutkan sebagaimana mestinya dan digantikan dengan tanggal Masehi Nasrani, maka kita pun akan kehilangan ikatan dengan ibadah-ibadah yang agung ini. Kita akan kehilangan jamaah. Benar-benar kehilangan. Beberapa kali ana isi kajian kemarin di Jakarta ya. Ana tanya kepada yang hadir, tinggal berapa hari bulan Ramadan? Ana sebutkan hari ini kita tanggal 2 Rajab waktu itu. Tinggal berapa hari lagi? Bingung. Berapa hari lagi ya Pak Ustaz? Udah dikasih tahu tanggal 2 Rajab. Tinggal dihitung mundur. Rajab, Syaban. Kalau 30-30 kurangin 2, 58. Tapi karena kita enggak tahu sama bulan-bulan Islam, yang di situ ibadah kita ditentukan. Ada yang berkaitan dengan purnama. Yang kita dengan melihat itu juga akan tahu, oh sekarang waktunya puasa nih. Ada yang berkaitan dengan munculnya rembulan. Melihat rembulan itu ada doanya. Tapi kadang-kadang kita juga gak peduli sama sekali. Karena apa yang ada dalam benak kita? Kita bulan Maret. Terus yang ada dalam hati kita yang perlu diperjuangkan tanggal April. Tanggal berapa bulan April? Tanggal berapa? Oh, 17 April Ustaz, pemilu 17 April. Kita umat Islam peduli dengan Syaban. Di bulan Syaban ini, bulan diangkatnya amal kebajikan. Gak peduli banyak umat Islam, karena dia gak mikir bulan apa yang ada dalam benak dia. Maret, April, Mei. Nanti itu puasa tanggal berapa Mei? Ibu, puasa tanggal berapa? Iya, 1 Ramadan, bulan Mei-nya. 5 atau 6. Bayangkan, 5 atau 6, gak pasti. Tapi kalau kita tahu 1 Ramadan, kapan puasa 1 Ramadan? Sekarang bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Baik, barakallahu fiik. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita umat Islam. Berkaitan dengan kalender Hijriah, jaga. Tinggalkan tanggal-tanggal Masehi, walaupun susah memangnya, berat, tapi tetap kita berusaha untuk meninggalkannya. Barakallahu fiik. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ketika beliau meletakkan kakinya di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditunggu oleh para sahabatnya yang sudah berhari-hari sejak mendengar berita hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka perkirakan kalau tanggal sekian berangkat, tanggal sekian sampai. Tiap hari keluar para sahabat. Gak nyampe-nyampe. Sampai akhirnya tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah. Nah, silakan dibaca. Bab 5, sesampainya beliau di Madinah hingga berakhirnya peperangan dengan Bani Quraizah. Dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, mulailah fase baru dalam perjalanan hidup dan perjuangan beliau. Fase ini menggambarkan langkah-langkah yang terpenting dalam dakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah memiliki sebuah negeri yang mereka rasa aman dan damai untuk menyembah Allah. Tanpa dibayangi oleh rasa takut, intimidasi, celaan, serta makian. Barakallahu fiik. Nah, bermula fase baru. Jadi, fase kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibagi fase sebelum menjadi Nabi. Kemudian ketika menjadi Nabi, ada fase pertama, yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, berdakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, fase hijrah. Atau disebutkan sebagian ulama mengatakan fase tidak boleh memerangi. Dikasih izin untuk memerangi orang yang memerangi. Awalnya enggak boleh. Enggak boleh angkat senjata. Setelah itu boleh angkat senjata, tapi buat orang yang mengangkat senjata menyerang kita. Kalau enggak sudah kita bertahan. Tapi yang keempat, kemudian mengangkat senjata memerangi orang-orang yang memang mereka menghalangi dakwah ini untuk sampai. Sampai kota Madinah, yang selama di Mekah ibadah penuh cacian, sembunyi-sembunyi para sahabat yang ketahuan masuk Islam akan disiksa, dan masih ada dalam fase ini sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum bisa hijrah, yang masih belum berganti fase mereka, tapi mereka punya kewajiban untuk meninggalkan Mekah dan hijrah ke kota Madinah An-Nabawiyah. Nah, dilanjutkan. Sesampainya mereka di Madinah, hilanglah segala penderitaan dan kesakitan yang mereka alami semasa di Mekah, dan muncullah fase baru yang memiliki keistimewaan. Fase terbentuk dan terbinanya masyarakat Islam baru di Madinah. Fase yang baru itu dimulai dengan pembangunan masjid, membangun persaudaraan, dan selanjutnya menghadapi musuh-musuh Islam yang baru di Madinah dan sekitarnya. Nah, jadi fase ini dimulai dengan pembangunan masjid. Apa hikmahnya? Nanti kita akan bicarakan hikmahnya. Karena kita tahu diperlukan adanya tempat untuk berkumpul, tempat untuk membina keimanan. Jadi kalau bicara Islamic Center, masjid. Itu yang pertama dibangun. Kemudian membangun persaudaraan. Al-Mu'akhah. Bagaimana orang-orang yang dari Mekah ke Madinah asing, gak punya siapa-siapa. Mereka juga gak punya pekerjaan. Bekal yang mereka bawa juga tidak banyak. Sebagian hartanya ditinggal. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di kota Madinah An-Nabawiyah? Maka ada fase persaudaraan. Nanti akan bicarakan hal itu. Kemudian menghadapi musuh-musuh Islam yang baru di Madinah dan sekitarnya. Di sini ada fase membuat piagam Madinah. Hidup damai. Bagaimana berhadapan dengan Yahudi. Ada Yahudi tinggal di Madinah. Ada orang musyrik yang tinggal di Madinah. Artinya ketika Madinah menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad SAW, bukan berarti semua orang yang ada di Madinah Muslim. Tidak. Di situ ada orang Yahudi, dan di situ ada orang musyrik, bahkan ada riwayat ada orang Nasrani. Karena Imam Bukhari menyebutkan bahwasanya ibunya Abu Hurairah itu Nasrani agamanya. Baik. Lanjutkan. Fase ini berakhir dengan berakhirnya perang Ahzab dan dengan Bani Quraizah. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sekarang kita memerangi mereka, kelak kemudian mereka tidak akan memerangi kita lagi." Subhanallah. Jadi setelah perang Khandaq pada tahun kelima Hijriah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memerangi Bani Quraizah. Artinya setelah perang Ahzab, perang Sekutu, perang Parit, orang-orang musyrikin pulang, Nabi alaihi salatu wasallam dipikir sudah selesai perang. Tapi Jibril dengan naik kudanya dalam rupa Dihyal Kalbi mengatakan, "Engkau sudah selesai. Engkau sudah letakkan persenjataanmu." Iya, kata Nabi, kita para malaikat belum selesai. Engkau diperintahkan untuk menyelesaikan urusanmu dengan Bani Quraizah. Akhirnya berangkat menyelesaikan urusan Bani Quraizah. Dan di situ Rasulullah SAW mengatakan, "Al-an naghzuhum wa la yaghzuna." Mulai saat ini kita yang akan menyerang mereka. Dan mereka tidak akan menyerang kita lagi. Artinya pada awal perang Badar datang orang Mekah. Kemudian perang Uhud datang orang Mekah ke Madinah. Kemudian ketika perang Khandaq, orang Mekah bersama 10.000 pasukan datang menyerang kota Madinah. Setelah itu enggak ada lagi. Yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun ke-6 Hijriah berangkat umrah, enggak boleh umrah. Mereka ketakutan. Tahun ke-7 berangkat umrah akhirnya. Tahun ke-8 penaklukan kota Mekah, selesai urusannya. Jadi hanya perlu waktu yang tidak lama untuk menaklukkan orang Mekah, orang-orang musyrikin. Tapi kemudian mereka menjadi para pendukung dakwah. Negeri Mekah menjadi negeri Islam juga pada akhirnya. Baik, lanjutkan. Fase ini dimulai dengan sampainya Rasulullah SAW di Madinah hingga berakhirnya perang dengan Bani Quraizah. Merupakan kumpulan-kumpulan perjalanan beliau yang satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Korelasi tersebut dapat dilihat pada sebelum dan sesudahnya. Dan tidak luput dari pandangan kita bahwa kemenangan yang diperoleh oleh beliau dan para sahabatnya merupakan jalan panjang dalam rangka berdakwah dan mengajak manusia ke jalan Allah. Hal ini tidak dirasakan pada saat seluruh tidak dirasakan pada saat berada di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui seluruh fase tersebut sehingga kemenangan dapat diraih. Semua itu mengisi kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Assalamualaikum. Baik. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan dakwahnya itu tidak dipenuhi mawar dan melati. Tidak dengan sambutan, pujian dan sanjungan. Tapi fase-fase yang dilewatin itu semuanya penuh dengan perjuangan. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kota Madinah, beliau berbahagia. Beliau merasakan kebebasan beribadah. Tapi ketika perang Badar, kita melihat bagaimana kekhawatiran Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ketika perang Uhud seperti itu, ketika perang Khandaq seperti itu. Dan perjalanan itu perjalanan yang penuh dengan hikmah. Artinya kita pun yang ingin meraih kesuksesan dalam berdakwah, ya harus melewati fase-fase tersebut. Sebagian ustadz, ya bagaimana perjuangan dia berdakwah, diusir dari satu masjid ke masjid lainnya. Bahkan masjid yang dibangun itu dirampas oleh masyarakat kadangkala. Akhirnya dia baru bisa bangun masjid di tempat yang baru. Itu pun mungkin tidak luput dari penentangan dan gangguan. Tapi memang seperti itu jalan dakwah ini, jamaah. Barakallahu fikum. Naam. Kita awali pembahasan ini dengan tugas prioritas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesampainya beliau di Madinah. A. Langkah awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesampainya di Madinah. 1. Membangun masjid. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan Ibnu Shihab berkata, "Ruwah bin Zubair mengabarkan kepadaku, ketika orang-orang Islam Madinah mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, mereka keluar rumah di pagi hari hingga panasnya tarik mentari. Mereka menunggu beliau sampai matahari menyengat tubuh mereka, Lalu mereka pulang setelah seharian menunggu. Sesampainya mereka di rumah, tiba-tiba salah seorang Yahudi muncul dari tempat ketinggian memberitahukan mereka tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihatnya bahwa beliau dan para sahabatnya mengenakan pakaian serba putih yang kadang-kadang hilang karena fata morgana. Yahudi tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya lalu berteriak, "Wahai orang Arab, saudara yang kalian nanti-nantikan sudah tiba." Mereka berlompatan untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengarlah suara takbir dari Bani Amru bin Auf, kaum muslimin Madinah pun serentak bertakbir karena gembira atas kedatangan beliau dan mengucapkan selamat kepadanya. Kemudian beliau dan Abu Bakar singgah pada Bani Amru bin Auf pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Barakallahu fikum. Baik, sebelum dilanjutkan. Kenapa mereka menunggunya di pagi hari? Mereka menunggu pagi sampai matahari terik, artinya seharian sampai sebelum zuhur ya, mereka pulang terus. Besoknya seperti itu. Kenapa mereka tidak menunggu di malam hari, tidak menunggu di sore hari? Kenapa jemaah? Karena biasanya safar itu dilakukan di malam hari. Jadi mereka malam hari berjalan, ya kita tahu ketika jalan di siang hari panas terik ya. Mereka jalan di malam hari, ketika sudah subuh mereka biasanya istirahat. Nanti jalan lagi mungkin sore mereka jalan lagi ya. Kemudian setelah itu istirahat. Jadi seperti itu biasanya safar dilakukan. Sehingga para sahabat Nabi, kita tahu Nabi alaihissalatu wassalam meninggalkan rumahnya untuk hijrah itu pada tanggal berapa? Jemaah. Tanggal berapa? Belum kita sebutkan. Tanggal 27 Safar. Tanggal 27 Safar. Perjalanan Mekah Madinah biasanya 6 sampai 7 hari sampai. Sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu taala, mereka enggak tahu kalau Nabi alaihi salatu wasallam sembunyi di gua. Yang jelas hitungan mereka tanggal 27 tambah 7 hari ya paling enggak tanggal 4 nyampe. Atau tanggal 5 sudah sampai ke Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak itulah mereka tiap pagi datang menunggu Nabi Muhammad SAW. Di mana menantinya? Menantinya itu di Quba. Karena Quba ini termasuk pintu masuk orang-orang yang datang dari arah Mekah. Lewat sana mereka. Maka nunggunya di sana. Hari pertama ditunggu ya. Kalau bicara mungkin mulai tanggal 5 ditunggu. Nggak ada. Tanggal 6 nggak ada. Tanggal 7 enggak ada, tanggal 8. Pokoknya mereka kalau sudah panas pulang. Ditunggu pagi, karena mungkin orang yang safar habis subuh masih jalan ya. Karena masih suasananya masih belum panas. Ditunggu lihat, oh kayaknya udah panas, enggak mungkin mereka jalan. Mereka pulang ke rumahnya. Sampai pada hari Senin, ketika orang-orang sudah pulang. Dan di Madinah ini orang-orang Yahudi juga udah pada tahu. Orang-orang musyrikin juga udah pada tahu mereka menunggu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala orang-orang udah pada pulang karena matahari terik, udah panas, tuh orang Yahudi disebutkan dia enggak tahan jemaah. Artinya dia ketika melihat ada bayangan ya, ada orang yang berjalan, falam yamlikul yahudi an qala ya ma'syaral arab. Hadza jaddukum alladhi tantazirun. Eh, orang-orang Arab, kata dia. Ini datang nih saudara kalian, nih kakek kalian datang nih, kalian tunggu nih. Keberuntungan kalian datang nih. Subhanallah. Ketika itu para sahabat Nabi langsung beranjak ya. Disebutkan mereka bawa senjata mereka untuk menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ada yang kurang terjemahannya jemaah. Mereka berlompatan untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bahasa Arabnya disebutkan fasarul muslimuna ila silah. Orang-orang Islam berlompatan mengambil senjata mereka. Kenapa? Karena ada orang-orang Yahudi di sini. Ada orang-orang musyrikin. Kemudian mereka berjanji ketika Bai'atul Aqabah yang kedua, bahwasanya mereka akan menjaga Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana mereka menjaga keluarga mereka. Maka mereka bawa senjata mereka, mereka menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam dan didengar suara ar-rajjah wa takbir. Terdengarlah suara, bukan cuma takbir, ar-rajjah ini suara keributan lah. Biasanya orang kalau lagi nyambut sesuatu kan ramai, suara ramai. Dan suara takbir dari Bani Amr ibn Auf. Bani Amr bin Auf ini yang tinggal di Quba. Kampungnya mereka di Quba. Dan orang-orang Islam yang tidak tinggal di kampung itu, karena dengar suara takbir, ikut bertakbir pula. Akhirnya mereka menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan selamat kepada Nabi dengan ini mengucapkan selamat kepadanya bitahiyatin nubuwah, dengan ucapan penghormatan buat Nabi. Wahai Nabi, salamu alaik ayuhan Nabi. Seperti itu, seperti kita waktu sholat, apa yang kita bacakan? Assalamu alaika ayuhan Nabi. Seperti itu kira-kira yang dilakukan oleh orang-orang muslimin pada waktu assalamu alaika ayuhan Nabi, dengan menyebut Nabi. Taib. Kapan itu terjadi? Pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Ada riwayat mengatakan itu tanggal 12 Rabiul Awal. Taib, dilanjutkan. Kemudian Abu Bakar berdiri di hadapan manusia, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berdiam diri. Golongan Ansar yang tidak melihat Nabi langsung menyambut Abu Bakar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena panas matahari. Kemudian Abu Bakar menghampirinya dan menaunginya dengan selendangnya. Ketika itu barulah diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Barakallahu fikum. Ini ada yang kurang tepat juga terjemahannya, jemaah. Yang pertama, ucapan golongan Ansar yang tidak melihat Nabi. Maksudnya ucapan Ansar yang belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Mereka gak tahu Nabi yang mana. Maka mereka melihat Abu Bakar berdiri, kalau yang sudah ngerti Nabi langsung datang kepada Nabi SAW. Tapi yang gak tahu dilihat Abu Bakar, ya sudah langsung menyalami Abu Bakar. Hatta asabat syams Rasulullah SAW. Sampai Nabi SAW terkena panas matahari, kemudian Abu Bakar menghampirinya dan selendangnya dibuat naungan Nabi SAW. Ketika itulah orang-orang yang belum tahu Nabi SAW, mereka tahu, oh ini loh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang kadangkala ya, ada seorang teman di mana? Di Lombok. Dia Masya Allah orangnya. Orangnya jenggotnya lebat ya. Penampilannya kayak syekh-syekh dari Arab sana sudah. Jadi dia ngomong, Ustaz, ana kalau nyambut ustaz-ustaz yang lain ya, kalau nyambut Ustaz Firanda, ana enggak pakai gamis, Ustaz. Karena ana takut orang nyangka ana ustaznya. Karena penampilan dia. Tapi kalau sama antum ana pakai gamis karena sama jenggotnya paling tidak seperti itu. Di sini kita lihat orang-orang yang tidak pernah melihat juga enggak paham mana Nabi Muhammad SAW. Karena dari sisi penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti kebanyakan orang. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang tawadhu, pakaian yang bukan pakaian yang mahal ini pakai Nabi SAW. Kalau sekarang kan pakaian umpamanya seorang jenderal kelihatan. Ana kalau ketemu dengan 10 polisi, ana tahu mana yang jenderal. Karena ada bintangnya. Tapi ketika mereka pakai baju biasa, ya kita gak tahu mana yang jenderal. Rasulullah SAW adalah orang yang tawadhu. Dan kita lihat bagaimana cintanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi kena panas, selendangnya, pakaian yang di atas itu dibuka sama Abu Bakar untuk menaungi Nabi SAW supaya Nabi tidak terkena panas. Radhiyallahu ta'ala an Abi Bakar. Tuh, dilanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam pada Bani Amr bin Auf beberapa belas malam. Pada tempat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid yang dikenal dengan masjid yang ditegakkan atas fondasi takwa dan salat di dalamnya. Kemudian Rasulullah mengendarai untanya yang diikuti oleh manusia lain. Baik. Sehingga barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quba selama belasan hari. Jadi ada yang mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba itu tanggal 11. Nabi itu meninggalkan Quba pada hari Jumat. Kalau belasan hari, hari Jumat yang kedua. Hari Jumat yang pertama Nabi Muhammad SAW ada di Quba. Hari Jumat yang kedua Nabi SAW meninggalkan Quba. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tambah 7 hari, 12 hari kira-kira. Nabi SAW berada di Quba. Beliau bangun masjid hanya hitungan hari. Kenapa? Gak seperti sekarang. Orang bangun masjid itu berbulan-bulan. Kadang-kadang bertahun-tahun. Apa penyebabnya? Ya, mereka sudah melihat kepada keindahan. Bukan kegunaan masjid. Kalau bicara kegunaan, ya secukupnya lah. Gak perlu kita pakai marmer dari Itali. Karena kalau bicara marmer dari Itali, oh nunggu marmernya aja 3 bulan dikirim. Ustaz. Itu sudah. Lampunya. Lampunya ini dari Turki, Ustaz. Terus kapan datangnya? Ya wallahu a'lam, ya mungkin 6 bulan lagi lah datang lampunya atau ininya, sehingga memperlambat pemungsian penggunaan masjid itu untuk ibadah. Hanya hitungan berapa hari masjid selesai, Masjid Quba dibangun oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika itu kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasalam salat di Masjid Quba ya, bersama orang-orang yang ada di sana. Hari Jumat kemudian Nabi AS meninggalkan Quba menuju ke dalam kota Madinah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengendarai untanya. Kemudian Rasulullah SAW mengendarai untanya yang diikuti oleh manusia lainnya. Sehingga beliau berhenti pada Masjid Madinah yang sekarang tempat orang-orang Islam sholat. Masjid Nabawi. Tempat itu merupakan tempat untuk menjemur kurma oleh Suhail dan Sahal, dua anak yatim di bawah penjagaan Sa'ad bin Zurarah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di tempat tersebut dan berkata, "Insyaallah disinilah tempat tinggal saya." Kemudian beliau berbincang dengan kedua anak yatim tersebut untuk bernegosiasi mengenai harga tanah tersebut karena tempat tersebut hendak didirikan masjid. Keduanya menjawab, "Tidak perlu wahai baginda, kami menghibahkannya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Namun beliau enggan menerima hibah dari dua anak yatim tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membeli dari keduanya dan didirikanlah masjid di sana. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu pertama sebagai pertanda pembangunan dimulai. Masyaallah, ini terjemahan yang kurang tepat ya, Ma. Ketika mengatakan mulailah Rasulullah SAW meletakkan batu pertama sebagai pertanda pembangunan dimulai. Artinya Nabi, kita tahu yang namanya meletakkan batu pertama kemudian ditinggalkan. Padahal disebutkan oleh Syekh di sini, watafiqa Rasulullah SAW yang qulu ma'ahumul labin fi bunyani. Nabi SAW memulai memindah batu bata itu bersama mereka. Bukan meletakkan batu ditinggal sebagai pertanda pembangunan sudah dimulai. Ini yang kita lihat sekarang, orang kalau meletakkan batu pertama, presiden kayak gubernur apa meletakkan batu pertama, ustadz meletakkan batu pertama, ustadznya pulang, orang-orang yang bangun. Rasulullah SAW tidak, beliau ikut bangun bersama mereka, beliau mengangkat batu bata bersama mereka. Ini begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya memberikan arahan agar para sahabat membangun masjid, mewakafkan tanah, tapi beliau sendiri beli tanah. Dibeli itu tanah. Dikasih enggak? Kenapa di sini Rasulullah SAW orang yang ingin memberikan contoh kepada para sahabatnya dan juga ingin mendapatkan pahala yang besar. Karena kalau bicara wakaf tanah itu, bahkan Nabi SAW tidak akan mendapatkan pahala dari tanahnya. Tapi sampai hari ini, Rasulullah SAW mendapatkan pahala orang yang sholat di Masjid Nabawi. Karena Nabi yang beli tanahnya itu, jamaah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Baik, lanjutkan. Ketika pertama kali Rasulullah SAW sampai di Kubah, beliau singgah di rumah Kalsum bin Hadam. Karena ia adalah pemuka kaum kepada Bani Amr bin Auf. Beliau adalah pemuka suku Aus yang... Karena ia adalah pemuka kaum, nggak perlu kepadanya dibuang. Karena ia adalah pemuka kaum Bani Amr bin Auf. Beliau adalah pemuka suku Aus yang ketika itu masih musyrik dan kemudian ia memeluk Islam. Ada yang berpendapat bahwa dia telah memeluk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah. Baik, di sini kita lihat Rasulullah SAW ketika mau tinggal di rumah seorang, maka beliau memilih orang yang berpengaruh. Bukannya yang lainnya tidak berpengaruh, tapi paling tidak keberadaan beliau di rumah itu bisa memberikan pencerahan buat orang-orang yang ada di sana. Mereka merasa dihormatin karena rumahnya dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Di rumah Sa'ad bin Haitsamah, Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Karena saat masih lajang, belum berkeluarga. Nah, kemudian, sekarang kalau Nabi SAW tinggalnya, menetapnya itu di rumahnya siapa? Sa'ad bin Haitsamah. Di rumahnya siapa? Sa'ad bin Haitsamah. Tinggalnya di rumahnya siapa? Kalsum bin... Kalsum bin Hadam. Itu tinggalnya di situ Nabi SAW. Tapi untuk menjumpai para sahabatnya, beliau di rumahnya siapa? Di rumahnya Sa'ad bin Haitsamah. Di sini, ketika Nabi SAW melihat rumahnya Kalsum bin Hadam, ada keluarganya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Tentunya kalau para sahabat tinggal di sana akan merepotkan. Akhirnya Nabi SAW memilih rumahnya Sa'ad bin Haitsamah untuk perjumpaan dengan para sahabatnya. Jadi di rumah Sa'ad bin Haitsamah Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Maksudnya di sana beliau menyambut tamu dari para sahabatnya. Ngobrol sama mereka. Apa penyebabnya? Karena lajang. Nggak punya keluarga. Jadi bebas di rumahnya. Tidak merepotin orang. Karena terus terang Anda sendiri merasakan. Kalau Anda tinggal di sebuah rumah, yang punya rumah itu lajang, nggak ada keluarganya, kita merasa bebas. Tapi ketika ada keluarganya, lalu ada tamu, kita jadi nggak enak sama pemilik rumahnya seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Quba pada hari Jumat ketika matahari mulai meninggi. Beliau sholat Jumat di Bani Salim bin Auf bersama kaum muslimin lainnya di lembah Ranuna. Baik, ini riwayat yang menyatakan Nabi SAW sholat Jumat di sana. Jadi, kalau dari Quba ya, para jemaah yang mungkin pernah umroh, dari arah Quba, kalau mau ke Masjid Nabawi, kalau lewat jalan biasa, akan melewatin masjid yang dikenal dengan Masjid Jum'ah. Masjid Jum'at. Di situ Nabi SAW melaksanakan sholat Jum'at bersama para sahabatnya. Bukan di masjid. Jadi pelaksanaannya itu bukan di bangunan masjid, tidak. Tapi di lembah. Karena sudah masuk waktu Jumat, maka Rasulullah SAW berhenti di situ, beliau tidak balik ke Quba. Beliau berhenti di situ, kemudian beliau melaksanakan sholat, lalu dibangunlah masjid di sebelahnya lembah ya, yang masjid itu dikenal dengan Masjid Jum'ah, tapi tidak ada kemuliaan tersendiri untuk masjid itu. Artinya bukan sholat di sana dapat pahala sekian, seperti Masjid Quba sholat dapat pahala umroh, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali, tidak. Hanya masjid monumen untuk mengingat disitulah Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat. Barakallahu fiik. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kabilah-kabilah dari kaum Ansar, maka pemuka kaumnya menemui beliau dan mengajaknya untuk singgah di tempat mereka. Dan begitulah seterusnya hingga beliau sampai di tempat didirikannya masjid tersebut, sekarang Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberkatinya dan tidak singgah di situ. Kemudian merunduk dan sedikit berjalan. Kemudian Rasulullah. Tunggu sebentar. Ini ada terjemahan yang sangat tidak tepat, jemaah. Coba dibaca lagi, setiap Rasul SAW melewatin. Setiap Rasulullah SAW melewati kabilah-kabilah dari kaum Ansar, maka pemuka kaumnya menemui beliau dan mengajaknya untuk singgah di tempat mereka. Dan begitulah seterusnya, hingga beliau sampai di tempat didirikannya masjid tersebut. Ini ada yang kurang. Pertama, beliau, maka pemuka kaumnya menemui beliau dan mengajaknya untuk singgah di tempat mereka. Bukan singgah, tapi untuk tinggal di tempat mereka. Untuk tinggal di tempat mereka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, halumma ilal quwah wal mana'. Mereka mengatakan, wahai Rasul SAW, mari kau tinggal di sini. Kekuatan dan penjagaan akan kami lakukan untuk dirimu. Mereka ketika itu mengambil tali kekang ontanya. Di sini Nabi SAW mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Ini yang enggak ada dalam buku ini. Terjemahan ini ya. Beliau mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini. Jangan dipegang-pegang. Sesungguhnya dia sudah disuruh. Dia diperintahkan oleh Allah untuk berhenti di tempatnya. Falam tazal tasiru bihi hatta wasat ila makanil masjidil yum. Dan onta itu terus berjalan sampai akhirnya onta itu berhenti di tempat didirikannya masjid. Masjid Nabawi. Baik. Kemudian baca terjemahannya. Setiap Rasulullah Rasulullah SAW memberkatinya. Baca. Rasulullah SAW memberkatinya. Nah, dan tidak... ini jamaah. Kayaknya yang nerjemahkan belum sarapan waktu itu. Jadi memang bahasa Arabnya gini. Anda bacain. Fabarakat falam yanzil anha. Fabarakat bukan berkati ya. Artinya barokat itu untanya duduk. Barokah ya bruku itu bisa berarti makna barokah tadi yang berarti berkah. Tapi maknanya kalau onta barokatil naqoh artinya onta itu merunduk duduk. Maka terjemahannya apa? Hingga beliau sampai, hingga onta itu, maka ketika terjemahannya salah, maka semuanya jadi salah. Dan begitulah seterusnya hingga unta tersebut sampai di tempat didirikannya masjid, yaitu masjid sekarang. Lalu onta itu bukan memberkatinya, lalu onta itu duduk. Dan tidak singgah di situ, maksudnya onta itu duduk dan Nabi tidak turun dari onta. Orang kalau mau turun dari onta kan memang ontanya harus duduk. Tapi ketika onta itu duduk, Nabi SAW tidak turun. Nah, tunggu. Kemudian merunduk dan sedikit berjalan. Bukan menurun, kemudian onta itu berdiri. Kemudian onta itu berdiri. Wasarat qalilan, dan betul onta itu berdiri dan sedikit dan berjalan sedikit, sedikit berjalan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba dibaca. Kemudian Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dan kembali ke tempat yang pertama dan beliau pun singgah di sana. Barakallahu fiik. Ini bahasa Arabnya, Anda bacain. ثم التفتت ورجعت إلى مكانها الأول وباركت فيه. Kemudian unta itu menoleh. Jadi bukan berpaling. Bukan Nabi yang menoleh. Ini berpaling mungkin maksudnya ya menoleh. Yang menoleh itu unta. Nabi kan duduk di atasnya unta. Unta itu berdiri, berjalan sedikit, lalu unta itu menoleh. Menoleh kemana? Menoleh ke tempatnya pertama. Kemudian dia menoleh dan kembali ke tempat pertama. Siapa yang kembali ke tempat pertama? Unta. Yang di atasnya ada Rasulullah SAW. Kemudian unta itu duduk. Bukan beliau lagi ini. Unta itu, bukan singa, unta itu duduk. Fanazala anha Rasulullah SAW. Kemudian Nabi turun dari untanya. Rasul berhenti pada tempat tersebut itu. Kemudian Rasul SAW turun dari untanya seraya berkata, hadzal manzil insyaallah, di sinilah tempat tinggal, tempat berhentinya Nabi insyaallah. Kalau Allah mengizinkan, di sini kita akan jadi tempat tinggal kita. Barakallahu fi. Nah, dilanjutkan sedikit jemaah. Oh, udah mau habis waktunya, tapi berarti enggak ada pertanyaan ini sekarang ini. Mau ada pertanyaan? Nah. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rumah siapa yang paling dekat rumahnya dengan keluarga kami?" Abu Ayyub menjawab, "Saya wahai Nabi Allah, itu rumahku dan itu pintunya." Rasulullah berkata, "Pulanglah dan siapkan tempat bagi kami untuk beristirahat." Barakallahu fiik. Ini juga ada terjemahan yang kurang tepat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyu buyuti ahlina aqrab?" Beliau mengatakan, "Rumah keluarga siapa? Keluarga kita yang paling dekat siapa?" Rumah keluarga kita yang paling dekat siapa? Bukan keluarga kami maksudnya, dengan keluarga kami, tapi yang dengan tempat ini. Rumah keluarga kami yang paling dekat itu siapa nih? Maka akhirnya disebut Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam riwayat lain, Abu Ayyub memang langsung mengambil bekal-bekal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di atas ontanya itu dibawa ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Nabi mengatakan, fahayi lana maqilan, sediakan buat kami maqilan. Maqil itu dari qailulah, tempat istirahat atau tempat untuk tidur siang. Maka Abu Ayyub kemudian lanjutin. Abu Ayyub Al-Ansari membawa dan memasukkan kendaraan unta beliau ke dalam rumahnya. Nah, Ibnu Hajar, tunggu nih, gimana memasukin untanya ke dalam rumah ya, Ma? Untanya dibawa. Rahl itu, rahilah itu unta yang digunakan untuk dikendarin. Rahl itu yang ada di atas unta, yang untuk duduk itu. Karena orang kalau naik unta itu butuh seperti pelana ya. Pelana, kalau kuda ada pelananya, kalau ini disebut rahl. Rahlnya unta itu untuk duduk, dan biasanya di situ ada bekalnya, ada barang-barang Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dibawa masuk oleh Abu Ayyub ini adalah barang-barang yang ada di atas ontanya. Jadi bukan ontanya dibawa masuk. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam kitab Fathul Bari dari Abu Sa'id bahwa ketika Abu Ayyub hendak memindahkan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, memindahkan apa? Barang-barang yang ada di atas unta. Nah. Beliau berkata kepada yang hendak menawarkan tempat rumahnya untuk beliau singgahi, "Saya akan mengikuti untaku." Sedangkan Nah, itu. "Saya akan mengikuti untaku." Jadi bukan "saya akan mengikuti untaku." Jadi Nabi mengatakan al-mar'u ma'a rahlih. Orang itu bersama barang-barang dia, gitu loh. Kalau barangnya di rumahnya Abu Ayyub, masa tinggalnya di rumahnya As'ad bin Zurarah? Di sini kemudian lanjutkan, baca. Sedangkan As'ad bin Zurarah mengambil mengambil barang Nabi. Ya, kalau ini betul. Mengambil unta. Nah. Yang Asad lakukan, Asad enggak dapat Nabi karena barangnya dibawa Abu Ayyub Ansari. Di sini Asad bin Zurarah mengambil unta Nabi SAW dan ditaruh di kandangnya. Jadi seperti itu. Baik, dilanjutkan sedikit jamaah. Penduduk Madinah sangat gembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, saya tidak pernah melihat penduduk Madinah merasa gembira seperti gembiranya mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahkan budak-budak perempuan pun berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba dengan perasaan gembira." Allahu Akbar jemaah. Gimana kita enggak gembira dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Kita yang menjadi umatnya, semoga kelak benar-benar bisa berjumpa dengan Nabi SAW dan Nabi tidak menolak kita. Karena ada umat Nabi SAW yang akhirnya ditolak oleh beliau SAW. Naam, tafadhali. Rasulullah SAW membeli mirbad, sebidang tanah yang digunakan untuk menjemur kurma, dengan harga 10 dinar dengan menggunakan uang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tempat didirikan masjid tersebut terdapat kuburan orang musyrik, lubang dan pohon kurma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggali kuburan tersebut, menimbun lubang serta menebang pohon kurma. Kemudian pelepah kurma dijadikan sebagai atap masjid, ditetapkan arah kiblat dan sisi jalannya dibubuhkan batu. Barakallahu fiik. Nah, ini disebutkan ada lubang, bukan lubang sebenarnya, kharab ini bangunan yang sudah runtuh. Bukan lubang, tapi di tempat itu ada bangunan-bangunan rusak ya. Ini disebut kharab. Kemudian mereka menebang pohon kurmanya. Fasafun nakhla qiblatal masjid. Subhanallah, ini terjemahannya dikatakan ditetapkan arah kiblat, bukan. Jadi pohon kurma itu ditaruh di bagian depan masjid, disusun di depan masjid, nanti menjadi menjadi tiang-tiangnya, karena bagian depan masjid itu yang ada tutupnya, yang tengah kosong nantinya. Sehingga ditaruh di depan, dibikin soft, kemudian dibikin atap di atasnya. Qala wa ja'alu adudataihi, kemudian di sisi jalannya dibubuhkan batu. Bukan adud ini lebih kepada adud, adudul insan. Coba anak-anak, anak lihat ya, kayaknya bukan jalan yang jelas. Afwan bentar. Al-Idhadah. Al-Idhadah nahiyatul tariq. Rakiza atau da'ama. Iya. Bisa bermakna, iya, ini dia melihat kepada terjemahan bahasa. Memang salah satu maknanya sisi jalan. Tapi kalau untuk bangunan masjid ini, sepertinya untuk tiangnya dikasih batu. Jadi masjid itu bawahnya dikasih. Di sini disebutkan idadatul bab khashabatani mansubatani mutsabatan fil ait ala janibaihi. Naam. Kalau bicara idadatul bab, pintu itu ada kayu yang nempel di tembok, itu apa namanya? Kusen. Naam. Kusennya ini dari batu. Jadi untuk masuk masjid itu mereka bikin kusennya dibikin dari batu. Anda bacakan lagi bahasa Arabnya. Fasafun nakhla qiblatal masjid. Kurma itu dipasang, disusun rapi di bagian depan masjid. Wa ja'alu ibadataihi hijarah. Dijadikan kusennya itu dari batu. Mungkin seperti itu maknanya. Atau penguatnya masjid itu bawahnya dari batu kemudian baru disusun. Disusun batu-batu di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Setelah selesai membuat kamar dan masjidnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih di rumah Abi Ayyub mengirim Zaid bin Harithah dan Abu Rafi' ke Mekah dan membelinya 2 ekor unta dan 500 dirham untuk menjumpai Fatimah, Ummu Kalsum dan putrinya dan Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anhuma. Baik. Ada yang salah enggak? Bisa difahami enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim siapa? Zaid bin Haritha dan Abu Rafiq ke Mekah dan memberinya 2 ekor unta dan 500 dirham untuk menjumpai. Untuk menjumpai apa? Untuk menjemput. Menjemput. Untuk menjemput. Jadi mereka berangkat ke sana untuk menjemput Fatimah, untuk menjemput Ummu Kalsum. Dan subhanallah. Dan siapa ini? Dan putrinya. Yang betul untuk menjemput Fatimah, Ummul Kalsum, kedua putri Nabi. Dan Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fik. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada beberapa terjemahan mungkin yang perlu diperhatikan dan nanti Anda juga akan lihat yang harus diperbaikin lagi. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dari apa yang kita kaji pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.